Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Muhaddits Abu Abdurrahman Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala fi kitabih Al-Jami'us Shahih mimma laysa fis Shahihain كراهية النوم قبل صلاة العشاء مكروه tidur sebelum salat isya والحديث بعدها أي كراهية الحديث بعدها مكروه berbincang-bincang setelah salat isya illa fi talabil ilmi kecuali pada talabul ilmi au fi masalihil muslimin atau membicarakan kemaslahatan kaum muslimin au tambahkan yang ketiga au hadith rajul ma'a ahli hadith rajuli ma'a ahli seorang suami yang berbincang-bincang sejenak dengan istrinya itu yang diperbolehkan dilakukan setelah salat isya. Nah, babnya sangat jelas. Larangannya larangan makruh, bukan larangan haram. Kita baca terlebih dahulu hadisnya. Qala rahimahullahu ta'ala qala al-imamu al-hafidhu ibnu Hajar fil matalibil aliyah. بتحقيق الأخ ناصر بن محمد بن عبد العزيز حفظه الله قال ابن أبي عمر ابن أبي عمر نمانيا محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني Saduqun. Rawi yang saduq. Dihasankan hadisnya. Disebutkan dalam tarjamahnya. Kanat bihi ghaflah. Kadang dia lalai. Ada ghaflah, ada kelalaian pada dirinya. Lazama. Sufyan ibn Uyainah 18 sana. Beliau mulazamah menetapi Sufyan ibn Uyainah selama 18 tahun. Sehingga dia termasuk min asbatin nas fi ibn Uyainah. Gitu ya. Termasuk yang kuat riwayatnya dari ibn Uyainah. Qala haddathana Yahya ibn Sulaim. Beliau adalah Abu Balaj Al-Fazari Al-Kufi. Abu Balaj dengan jim. Abu Balaj Al-Fazari Al-Kufi. Saduqun rubbama akhta. Saduq kadang salah. Sehingga dihasankan hadisnya selama bukan kesalahannya. An Hisham ibni Urwah taqala. Dari Hisham bin Urwah dia berkata, Sami'atu Abi yaqul. Aku pernah mendengar ayahku, Urwah ibn Zubair rahimahullah berkata, Sami'at Aisyatu. Ummul mu'minina kalami ba'dal isya. Aisyah Ummul Mukminin mendengar suaraku, mendengar perbincanganku ba'dal isya, setelah isya. Allati tusammihal a'rabu bil'adamah. Isya yang dahulu orang-orang pedalaman menamakannya dengan adamah. Adamah. Isya sama dengan adamah. Sehingga dipakai dalam beberapa riwayat seperti yang di atas. Pada hadis Mu'ad bin Jabal, a'timu, a'timu bihadihi sholah. Ya, dari kata-kata atamah. Qala, berkata Urwah, wa kunna fi hujratin. Kami dahulu yang berbincang-bincang tadi, fi hujratin, ada sebuah kamar. Bainaha wa bainaha sa'afun. Dibaca sa'afun. Antara kamar itu dan Aisyah ada sa'af. Sa'af adalah aghsanun nakhl, ranting-ranting pohon kurma. Jadi kalau sekarang itu apa? Kayak kerei, tahu ya? Penutup sesuatu yang dari kayu itu, yang digelung, kemudian diturunkan, apa namanya? Kerei namanya. Ya, dia kayak tirai, tapi dari kayu. Ini dari pohon, dari ranting-ranting pohon kurma. Jadi antara kamar yang kami ada di situ dengan Aisyah ada hijab dari ranting-ranting pohon kurma. Jadi dengar langsung apa yang kami bicarakan. Faqalat, maka berkata Aisyah, ya Uriyah. Au ya Urwah. Namanya Urwah, dipanggil Uriyah. Nama panggilan. Hai Urwah, ma hadha samar? Samar sudah menjadi bahasa Indonesianya orang jamaah. Jadi ya, samar gitu. Tahu samar? Begadang malam. Jangan dimanakan kahwa. Salah, samar itu begadang malamnya. Kahwa yang diminum ketika itu. Samar minum kahwa sama Sawali. Dan yang lain-lainnya. Tergantung. Samar begadang malam. Mahada samar. Apa begadang malam ini? Apa samar ini? Ini jamaah harus tahu hadis ini supaya jangan banyak samar. Katanya Aisyah, ini sesungguhnya aku ma ra'aitu Rasulullah SAW. Tidak pernah aku melihat Rasulullah SAW na'iman qabla hadhihi salat. Tidur sebelum salat Isya ini. Wala mutahaddisan ba'daha. Aku juga tidak pernah melihat Rasulullah SAW berbincang-bincang setelahnya. Imma na'iman fayaslam. Bisa jadi beliau tidur sehingga selamat. Wa imma musallian fayaghnam. Atau sholat maka mendapatkan ghanimah. Ini bisa dimanakan nasihat untuk ponakannya. Imma na'iman fayaslam. Imma kamu tidur selamat. Wa imma musallian fayaghnam. Atau kamu sholat saat malam. Kamu dapat ghanimah, dapat keuntungannya. Qala syekhu rahimahullahu ta'ala, hadza hadithun hasan. Hasan dikarenakan pada isnadnya ada dua rawi yang saduq. Muhammad bin Yahya bin Abi Umar al-Adani saduq. Yahya bin Sulaim al-Fazari al-Kufi Abu Balaj saduqun akhta'. Sehingga dikatakan hasan li dzatihi. Baik. Di sini ada dua hal yang dimakruhkan. Ada dua hal yang dimakruhkan. Yang pertama adalah an-naumu qabla salatil isya. Tidur sebelum sholat isya. Ini larangannya. Berarti kalau ada yang melakukan jamak takdim misalkan. Dia sudah selesai mengerjakan maghrib. Lalu jamak takdim dengan isya. Di waktu maghrib. Maka diperbolehkan bagi dia tidur setelah itu. Walaupun belum masuk waktu isya. Paham ya? Karena larangannya bukan terkait dengan waktu isyanya. Tapi terkait dengan sebelum sholat isyanya. Ada gambar? Ya. Paham insya Allah ya? Jadi ketika ada seseorang yang jamak takdim, maghrib sama isya digabungkan di waktu maghrib, sudah selesai sholat isya, maka diperbolehkan bagi dia tidur setelah itu. Tidak terkena larangan ini, sebab sudah selesai sholat isya, walaupun belum masuk waktu isya. Dipahami? Paham ya? Jadi larangannya apa ini? Tidur sebelum melaksanakan sholat isya. Paham belum? Baik. Disebutkan oleh para ulama, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari. Illatul karahiyah. Illah. Sebab alasan kenapa dimakruhkan tidur sebelum sholat isya. Illahnya adalah khawatir luput daripadanya jamaah isya atau isyanya. Ya, khasyyata fawati salatil isya jama'atan bal khasyyah fawatiha. Jadi ilahnya itu, sebab larangannya itu karena dikhawatirkan luput daripadanya jama'ah salat isya. Tidur kan rawan bablas ya. Dia belum salat isya tidur bermaghrib. Bablas, tahu-tahu bangun lu subuh. Belum salat isya. Hah? Atau luput dari jamaahnya. Dia laki-laki. Terbangun, lu jam 8:30 PM. Belum jamaah isya. Itu yang disebutkan oleh para ulama. Atas dasar illah ini. Atas dasar illah ini. Diperbolehkan bagi seseorang yang sangat-sangat letih, ngantuk berat, tidur sebelum sholat isya dengan syarat ada seseorang yang membangunkannya nanti untuk jamaah isya. Itu disebutkan sama Al-Hafidz dalam bukunya Fathul Bari. Karena ilahnya seperti itu. Jadi bukan dia sengaja, memang dia sangat lelah, letih, capek, Allah, mata sudah enggak bisa dibuka, ngantuk berat, gitu sudah. Ya udah, tidur istirahat, tapi suruh seseorang untuk membangunkan kamu ketika menjelang isya untuk jamaah isya. Kamu harus bangun dan jangan marah. Entah orang tuamu, entah saudaramu, entah temanmu, entah suamimu, entah istrimu. Ya, ini sudah ngantuk banget, ini sudah nggak kuat saya sudah. Dek, tolong bangunkan ya. Saya tak tidur sebentar. Tidur, les, lumayan sak lesan itu lumayan ya kan. Orang sudah sangat-sangat letih, sangat-sangat ngantuk, tidur berkualitas setengah jam saja, seger saya. Les langsung, hilang guys. Bangunkan sama istrinya. Mas, bangun mas. Iya, mas, bangun mas. Matanya sih ingin-ingin ya. Nah, kayak itu. Nah, gitu. Iya, Pak. Mau isya. Jazakil akhirat. Sudah. Seger, berwudu. Jamaah isya. Tidak terkena larangan ini. Ya. tidak terkena hukum makruh ini dikarenakan tidak terluputkan atasnya sholat isya secara berjamaah. Ini penting penerapan kaidah al-illatu al-hukmu taduru ma'a illatihi wujudan wa adama. Mengerti kaidah ini? Antum pelajari ya kan. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama. Hukum syara' itu berjalan, berputar bersama dengan illahnya, sebabnya. Ada atau tidak adanya hukum. Contoh sekarang ini, para ulama mengatakan hukum makruh yang ada pada hadis ini adalah illahnya karena khawatir luput jamaah isya. Hukum makruhnya karena khawatir luput jamaah isya atau bahkan luput sholat isya. Ketika ada illah ini, makruh hukumnya. Anda tidur setelah maghrib sebelum isya, setelah sholat isya, luput daripada Anda jamaah isya atau bahkan isyanya, makruh hukumnya. Bahkan jadi haram kalau sempat keluar waktunya. Tetapi ketika illah ini tidak ada, maka hukumnya tidak lagi makruh. Kayak tadi itu, ketika Anda sangat capek, sangat lelah, sangat ngantuk, kepingin tidur setelah maghrib, belum sholat isya, Anda tunjuk seseorang untuk membangunkan Anda ketika isya. Dan Anda bangun, jamaah isya. Maka illah sebab kemakruhannya hilang. Maka hilang pula hukumnya. Tidak lagi dimakruhkan, barakallahu fiik. Difahami, ya? Difahami. Yang kedua yang dimakruhkan dalam hadis ini adalah al-hadithu ba'daha. Berbincang-bincang setelah sholat isya. Ya, berbincang-bincang setelah sholat isya. Ini secara zahir hadisnya. Yani di waktu isya. Gitu. Anda sholat selesai. Sholat isya di waktu isya. Maka dimakruhkan berbincang-bincang setelahnya. Itu bahaya hadis. Baik. Termasuk di dalam hadis ini seseorang yang sudah jamak maghrib sama isya. Dipahami? Ya. Seorang sudah melakukan jamak, menjamak maghrib dan isya di waktu maghrib. Jadi kan dia sudah selesai sholat isya, tetapi belum masuk waktu isya. Larangannya sama. Al-hadith ba'daha. Tidak dimakruhkan berbincang-bincang setelah sholat isya, walaupun belum masuk waktu isya, dikarenakan dia jamak. Ini bagi musafir atau bagi mukim sesekali para kelas. Dipaham ya? Hemdom makruh. Pada bab ini antum lihat bab ini tadi kan, Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullahu taala menyebutkan dua pengecualian. Menyebutkan dua pengecualian di mana diperbolehkan samar. Diperbolehkan berbincang-bincang atau belum tidur setelah sholat isya. Yang pertama, fi talabil ilmi. Ketika Anda sedang talabul ilmi. Itu pada kisahnya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan sebagian sahabat yang lainnya. Ya, samar bergadang malam untuk ilmu. Dan juga dilakukan oleh para ulama ketika mereka talabul ilmi, ketika sedang talaki ilmu. Mereka kalau pagi sampai sore datang ke halaqah-halaqah ilmu, kalau malamnya samar begadang malam untuk apa? Menulis ilmunya tadi. Ada wabah. Antum taklim batal isya hukumnya apa? Buka diem. Hukumnya apa? Boleh. Apakah terkena larangan ini? ma hadha samar ya ustaz gitu. Enggak. Diperbolehkan dikarenakan sifalatil ilmi. Tidak termasuk samar yang mazmum, yang tercela. Yang kedua kata beliau, fi masalihil muslimin. Ketika membicarakan kemaslahatan kaum muslimin, ini dilakukan Nabi kita Muhammad SAW dengan sebagian sahabatnya. Ketika musyawarah setelah salat isya membicarakan kemaslahatan kaum muslimin. Bagi penguasa masuk, ya, membicarakan keumatan batal isya, labas. Para ulama, para masyayikh, ya, membicarakan tentang masalah dakwah batal isya, labas. Para tulabul ilm, ya, membicarakan bermusyawarah terkait dengan ma'had, terkait dengan dakwah, terkait dengan kemasyarakatan, ila akhirih, batal isya, labas. Ya, semua dengan perbuatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya tambahkan yang ketiga. Dikarenakan itu juga dilakukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu hadisul rajul ma'a ahlihi. Ya, seorang suami yang berbincang-bincang dengan istrinya sebelum tidur. Nah, kelas itu. Itu termasuk mu'asyarah zaujiyah bil ma'ruf, rumah tangga dengan isi dengan cara yang ma'ruf. Itu menunjukkan tawadhu'nya Rasulullah SAW, juga menunjukkan beliau punya waktu untuk keluarganya. Ya, beliau sibuk ngurusi umat, sibuk ngurusi dakwah, sibuk ngurusi perang jihad di masa itu. Beliau seorang Nabi, seorang Rasul, kesibukannya luar biasa. Ya, memberikan waktu untuk keluarganya. Ya, walaupun barang sebentar sebelum tidur di waktu isya. Itu dimasukkan oleh para ulama termasuk mu'asyarah zaujiyah bil ma'ruf. Jangan sok sibuk akhirnya menelantarkan istri. Siapa kamu, siapa Rasul? Jangan sok ngurus dakwah akhirnya menelantarkan istri. Siapa kamu, siapa Rasul? Jangan sok banyak urusan, banyak pekerjaan, banyak dipikirkan, ila akhirih, menelantarkan istri. Siapa kamu, siapa Rasul? Difahami insyaallah ya. Dan seperti itu. Wow, sabarlah dik. Insyaallah. Ini dakwah ini. Ini memikirkan umat ini. Masyakil dakwah banyak ini. Ada fitnah terjadi besar di tengah-tengah dakwah ini. Berjuang sama saya. Ya salah. Ini berjuang. Berjuang dakwah, ya perjuangan dakwah. Hak keluarga, hak keluarga. Hak istri, hak istri. Hak anak, hak anak. Hak badan, ya dikasihkan hak badannya. Serahkan haknya kepada masing-masing punya hak. Itu orang yang soleh. Kamu gak tahu sama saya? Suamiku, kan gitu. Iya suamimu, kamu gak tahu sama suamimu ini. Kamu gak tahu. Oh, siapa ente, siapa Rasulullah SAW? Rasulullah SAW, seorang Nabi, seorang Rasul yang kesibukannya itu luar biasa. Masih ada waktu untuk keluarga. Mu'asyarah bil ma'ruf dengan keluarganya. Barakallahu fikum. Gitu ya. Nah. Ini tiga perkara yang diperbolehkan dikarenakan memang ada nas hadisnya, contoh Rasul atau contoh para sahabat atau para ulama. Barakallahu fikum. Wadah insyaAllah ya. Nah, disebutkan dalam hadis ini solusi bagi yang tidak ada kepentingan. Katanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, imana iman fayaslam. Tidur. Kalau tidak ada kegiatan apapun, tidak ada permasalahan apapun, tidur. Dia akan selamat. Selamat dari larangan ini dan yang lain-lain. Kayak bisa turu, gak bisa tidur. Ya Allah, talabul ilmi. Baca kayak, membahas kayak apa. Suntuk. Salat imma musallian fayaghnam. Manfaatkan untuk mengerjakan salat supaya kamu dapat ghanimahnya. Bisa salat witir sebelum tidur. Kalau khawatir enggak bangun di akhir malam. Bisa salat ba'dal wudu. Salat supaya dapat ghanimahnya. Jangan sia-siakan waktunya barakallahu fikum. Walaupun insyaallah ya. Jadi jangan samar yang dimakruhkan alasannya malam Jumatan, Ustaz. Ngapain? Murojaah. Ya kan sudah 6 hari yang lalu, Ustaz. Waktu murojaah kan ada waktunya. Sekarang apa? Malam Jumatan, Ustaz. Maksudnya bagaimana? Samar. Itu biasanya orang jamaah samar. Ya sudah, bikin kahwah. Atau bikin syai halib. Allah bikin syahi. Allah bikin ish. Gitu ya. Sudah. Menikmati seruputan-seruputan kopi hitam yang pekat, yang nikmat. Masya Allah. Masya Allah. Ngapain? Samar. Fil makna, katanya orang jamaah. Ya. Samar temenan. Ngobrol sana kemari, gede beras, gede burus sana kemari. Ini yang dimakruhkan dalam hadis. Bisa menjadi haram ketika meninggalkan yang wajib atau menerjang yang haram. Yang hukum asalnya makruh menjadi haram. Samar. Sotahwa. Ribahnya muncul. Udah. Ya itu kebanyakan orang-orang yang isi samar ya imahada wa imadak. Kalau bukan urusan bisnis, ya urusan perut, ya urusan perempuan, ya urusan riba. Ini yang dimakruhkan. Ketika jatuh dalam perkara yang diharamkan dalam Islam menjadi haram. Samarnya makruh, ribanya haram. Wallahul musta'an. Gitu ya. Nah, jadi dinasihati itu para jamaah-jamaah yang ada di, ya, supaya jangan banyak samar. Samarnya samar yang syar'i atau samar yang mahmud yang terpuji atau samar yang membawa ghanimah, keuntungan dan ghanimah barakallahu fikum. Nah, mending antum tidur atau murojaah atau sholli atau tidur wis, jangan mikir macam-macam. Barakallahu fikum. Cukup apa sudah? Satu bab yang sudah saya baca ini, Masya Allah ya. Bab berikutnya tentang fadlul adhan. Keutamaan adhan. Dan beberapa abwab yang akan beliau sebutkan nanti terkait dengan masalah adhan, masalah iqamah, dan yang lain-lainnya. Barakallahu fikum. Naam. Ya apa? Cukup ini atau saya tambahkan satu lagi? Cukup. Wah, kok semangat ya cukupnya ya. Masya Allah. Ya, her, kalau cukup. Khawatir hafalannya banyak. Her, insya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nuruti antum aja. Khawatir kalau dipaksa panjang nanti setannya pada muncul.